Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya'ul mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi isanin ila yummi din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat terindah adalah nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat yang membuat kita berubah menjadi lebih baik lagi, lebih dewasa, lebih matang, lebih beriman, lebih bertakwa, yang dengannya setiap masalah itu akan Allah kasih solusi, Allah kasih jalan keluar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. At-Talaq ayat 2. Itu nikmat yang paling mahal, hadirin. Ya buat apa kita dapat, misalnya dapat uang gitu, tapi tetap aja gak bisa menyelesaikan masalah kita. Kita dapat uang 2 juta. Tapi kita harus bayar uang gedung anak kita 5 juta. Ya gak bisa juga. Dan harus dibayar hari ini. Dan gak bisa dicicil. Udah, gak bisa sekolah di sana anak kita. Jadi yang terpenting itu gimana masalah itu selesai. Bukan di angka atau di nominal. Dan untuk menyelesaikan masalah, takwalah solusinya atau takwalah kuncinya. Maka nikmat yang membuat kita menjadi pribadi atau wanita yang bertakwa atau lebih bertakwa, itulah nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Maka semoga hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, kita diberikan ilmu nafi' oleh Allah dan diberikan taufik untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bertakwa. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin khususnya ibu-ibu sekalian, kita akan kembali bersama Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Al-Wabil Shayyib. Kemarin kita sudah jelaskan tentang pentingnya memuliakan Allah Subhanahu wa taala dari sisi menganggap bahwa larangan-larangan yang Allah larang itu hal besar dalam hidup kita. Bukan hal receh. Makanya kita katakan bahwa tolak ukurnya lihatlah siapa yang larang. Bukan sebatas apa larangannya. Bukan sebatas apa larangannya. Waktu kita sekolah dulu, larangannya sama. Tapi kalau yang satu yang melarang adik kelas, yang kedua larangannya sama nih, yang larang Pak Kepsek, kepala sekolah, kira-kira respon kita sama atau beda? Bahkan bisa jadi yang awalnya kita gak niat lakukan hal itu, tapi ketika adik kelas yang larang, kita sengaja lakukan itu untuk menjelaskan siapa yang lebih superior di sekolah ini. Tapi kalau pakai psek yang larang, udah gak ada cerita deh. Udah sami'na wa ta'na. Jadi siapa yang melarang itu penting, ibu-ibu sekalian. Kalau yang melarang itu Allah subhanahu wa ta'ala, yang melarang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sekecil apapun di hati orang-orang beriman itu hal besar. Kalau yang perintah dan yang melarang itu Allah. Makanya ketika wanita, salah satu wanita terbaik dalam sejarah, Hajar alaihissalam, itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim di lembah tak berpenghuni. Pertanyaannya Hajar apa? Pertanyaannya kan siapa yang merintah atau melarang? Makanya pertanyaannya Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Jadi pertanyaan pemungkasnya itu siapa yang memerintahkan ini? Begitu beliau mendengar bahwa Allah lah yang memerintahkan, langsung keluar kaidah idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah enggak mungkin sia-siakan kami. Makanya ibu-ibu sekalian dan saudari-saudari kita yang kita cintai karena Allah, dan semoga Allah berikan taufik untuk hal itu. Kalau kita dilarang, tanya siapa yang melarang, siapa yang perintah. Itu hal penting. Dan biasakan di kehidupan tuh itu yang dibangun. Ketika ada kebijakan atau arah suami kita yang cukup mengejutkan, tanya sama suami kita, siapa yang memerintahkan ini? Apakah ini perintah Allah? Udah benar atau belum? Ketika kita ini tanya, siapa yang melarang ini? Allah kah yang melarang? Kalau ternyata Allah yang larang, sami'na wa ata'na, udah gitulah. Kami dengar, kami taat, udah. Udah enggak ribet-ribet. Enggak usah didebat lagi suami kita itu, hadirin. Enggak usah dijawab lagi suami kita itu, ibu-ibu. Atau dalam pertemanan atau dalam persahabatan, lihatlah siapa yang memerintah dan siapa yang melarang. Hal paling simple dan sesederhana dan sekecil apapun, kalau Allah yang larang, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang larang, itu jadi hal besar bagi kita. Itu jadi hal besar bagi kita. Gak bisa disepelekan. Lah, hadirin Allah muliakan, itu poin penting. Berikutnya di kesempatan kali ini, kita akan masuk ke poin berikutnya, bahwa salah satu cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan cara mengagungkan larangannya. Dan salah satu cara kita mengagungkan larangannya, menganggap besar larangan Allah, adalah kata para ulama, wa an yujanibal fudula minal mubahat khasyatal wuqu'i fil makruhat. Salah satu caranya, ini penting loh ibu-ibu sekalian, menjauhi sikap berlebih-lebihan dalam mengerjakan hal-hal yang mubah, hal-hal yang halal hukumnya. Kenapa? Karena khawatir terjatuh ke hal-hal yang dibenci dan makruh. Nah itu. Jadi menjauhi sikap berlebih-lebihan dalam perkara mubah, dalam perkara yang boleh, yang halal, bukan karena mengharamkan yang halal, bukan, tapi karena khawatir kalau sampai overdosis dalam hal-hal yang mubah, yang halal, maka step berikutnya adalah terjatuh ke dalam hal-hal yang dibenci dan makruh. Karena begitulah sunnatullah, begitulah kauniyah, begitulah kehidupan itu berjalan. Hal yang mubah kalau overdosis, larinya itu ke penyakit. Nah itu hadir. Benar gak nih? Betul gak jamaah? Ibu-ibu? Kolesterol, kenapa kolesterol itu? Emang kolesterolnya yang salah? Bukan. Berlebih-lebihan. Asam urat, kenapa asam urat? Berlebih-lebihan dalam hal yang halal. Kalau asam urat berlebih-lebihan dalam makan apa? Makan lemak. Makan hati? Itu kecewa. Ayah, Masya Allah. Makan lemak. Terus apa lagi? Usus. Sayur-sayuran hijau. Itu juga bisa semurat kan ya. Masya Allah. Padahal mengubah jelas itu. Tapi ketika berlebihan jatuhnya ke penyakit. Itu sama. Penyumbatan pembuluh darah ya. Itu juga larinya ke sana. Jantung. Jadi gak usah protes Pak dokter, kok bisa sih dok, ini kan saya selalu makan yang halal. Setuju pak, saya gak pernah makan haram loh. Iya, tapi dosisnya gimana nih pak? Iya sih, 3 piring setiap hari gitu. Ini kenapa gulanya tinggi? Bapak makan apa? Saya gak makan apa-apa, saya cuma makan durian aja. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Mohon maaf. Berapa pak? Cuman 3. 3 biji. Ya 3 buah lah. Udah 3 buahnya tuh montong palu hadirin. Widih, serem banget. Itu emang enak itu durian. Tapi kalau 3 buah kan repot juga hadirin. Jadi gak ada masalah yang mubah, mau itu silakan. Durian ahlan wa sahlan. Atau apalah makanan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Karena semua kaidahnya itu sesuatu yang halal, kalau overdosis larinya ke penyakit. Dan begitu juga. Begitu juga dari sisi yang lain. Berlebih-lebih hal yang halal, kalau berlebih-lebihan itu bisa masuk ke penyakit hati dan jiwa. Jatuh ke maksiat dan hal yang makruh. Itu kaidah udah. Makanya kata para ulama, step paling dini, tindakan preventif agar tidak terjatuh ke dalam maksiat itu apa? Jaga porsi yang halal. Itu kata para ulama. Jaga porsi yang halal. Silakan yang halal, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu langkah pertama preventif agar tidak maksiat itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31 ya. Wakulu washrubu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Dan makan, minumlah kalian. Makan, minumlah kalian. makan minumlah kalian. Titik, oh enggak, dan jangan berlebih-lebihan. Nah, itu. Kenapa? Innahu la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka dengan yang berlebih-lebihan dan overdosis. Allah enggak suka dengan yang berlebih-lebihan. Hadirin Allah muliakan. Makanya Ibnu Abbas menjelaskan bahwa, kata beliau tuh, hadirin, kata beliau, kul masyita, makanlah makanan halal, terserah kamu, bebas. Walbas masyita, dan silahkan berpakaian yang halal, terserah kamu. Yang halal bukan yang haram. Terserah kamu. Selama kamu tidak terjebak dengan dua hal ini, sarf wa makhilah, berlebih-lebihan dan sombong. Berlebih-lebihan dan sombong. Itu kata Ibn Abbas. Jadi silakan makan apapun, tapi jangan berlebih-lebihan. Silakan pakai apa, baju apapun yang halal, atau wardrobe apapun, atau outfit apapun, tapi jangan berlebih-lebihan. Atau jangan makan makanan yang akhirnya buat kamu sombong. Makan di sebuah restoran untuk menyombongkan diri, jangan. Kalau gitu jangan makan di situ. Atau pakai baju, atau beli tas, atau apapun yang kalau kita pakai itu kita sombong. Kata Ibn Abbas, jangan pakai itu. Pakai yang lain aja. Jadi kalau kita pakai barang atau pakai sesuatu, tapi ini halal, ya halal, tapi Anda pakai itu jadi sombong Anda. Jangan pakai itu. Walaupun halal. Jadi tanya, kamu tuh pakai ini untuk apa? Kalau nanti akhirnya jadi sombong, jangan pakai itu. Walaupun halal hukum asalnya. Dan jangan berlebih-lebihan. Makan porsinya aja. Makanya silakan makan apa aja yang halal, tapi jangan berlebihan, jangan sombong. Silakan pakai baju halal apapun, asal jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong. Itu hadir. Kenapa? Karena kalau udah berlebih-lebihan, innahu la yuhibbul musrifin. Lihat ayatnya, hadirin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Jadi begitu kita makan berlebih-lebihan, minum berlebih-lebihan, lalu punya barang berlebih-lebihan, Allah gak suka sama kita. Kan repot kalau Allah gak suka sama kita, hadirin. Kalau Allah gak suka sama kita kan panjang urusannya. Makanya diriwayatkan, apa sih yang maksudnya berlebih-lebihan? Diriwayatkan, hadirin Allah muliakan, inna minas sarf an ta'kula kulla mashtahaita. Diriwayatkan, di antara bentuk berlebih-lebihan, kamu makan apa saja yang kamu inginkan. Nah, itu. An ta'kula kulla mashtahaita. Semua yang kita ingin, kita beli, kita makan. Semuanya. Ah, itu nanti jatuhnya berlebih-lebihan. Nah, itu. Jadi, kita harus latih jiwa kita. Tidak semua yang kita inginkan kita makan, misalnya. walaupun punya duit, walaupun bisa kita beli, walaupun tinggal tunjuk, tinggal pencet, tinggal transfer, tapi kita gak lakukan. Kenapa? Kita didik diri kita, ibu-ibu sekalian. Lalu agar Allah sayang sama kita. Gitu. Karena kalau kita selalu menuruti apa yang kita inginkan, selalu itu, akhirnya itu jadi pola hidup, kaedah baku dalam diri kita. Pokoknya apa yang aku inginkan, aku harus dapatkan. Mau itu makanan, mau itu baju, mau itu barang, mau itu tas, mau itu perhiasan, maka kita akan terjatuh ke dalam saraf. Dan kita akan menjadi anggota musrifin dan musrifat. Apa itu Pak Ustadz? Musrifin, laki-laki yang berlebih-lebihan. Musrifat, wanita-wanita yang berlebih-lebihan. Dan kalau kita sudah resmi jadi anggota musrifat, kembali ke ayat tadi, innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, baik laki-laki maupun wanita. Dan kalau kita hidup dalam kondisi Allah tidak suka sama kita, aduh repot deh ibu-ibu. Kalau kita menjalani rumah tangga dalam kondisi Allah gak suka sama kita, aduh kita ribut terus nanti sama suami. Pada saat kita berinteraksi dengan anak-anak dalam kondisi Allah tidak suka sama kita, kita akan gagal jadi ibu. Ini penting, jangan berlebih-lebihan. Keberkahan hari kita itu bisa berkaitan dengan menu apa yang kita pesan untuk makan siang nanti gitu. Bukan hanya dari aspek halalnya, tapi kalau berlebihan itu bisa ngerusak hari kita loh. Bisa merusak kehidupan kita. Bisa merusak komunikasi kita dengan suami di hari itu. Gara-gara siang ini kita ke tempat makan atau ke restoran, lalu pesan semua yang kita inginkan. Aku mau ini ya, aku mau ini ya, aku mau ini ya, aku mau ini ya. Akhirnya berlebih-lebihan. Akhirnya gak habis, akhirnya dibuang. Masuk ke mubadir lagi. Akhirnya kita tidak disayang sama Allah. Ya ribut nanti sama suami. Jadi ternyata hubungan kita dengan suami, dengan anak, lalu ibadah kita, itu ternyata ditentukan juga oleh baju yang kita kenakan loh jamaah. Tas yang kita bawa tuh. Kalau berlebih-lebihan dan tidak ada alasan syar'inya, akhirnya kita gak dicintai sama Allah, gak disayang, Allah gak suka. Nah kalau Allah gak suka, ya kira-kira kalau sholat bisa khusyuk apa enggak? Kalau Allah gak suka dengan kita, kira-kira sama suami sama anak oke apa enggak? Itu. Dan maksud berlebih-lebihan bukan berarti gak boleh pakai baju yang bagus ibu-ibu, tapi gak boleh pakai baju overdosis. Kalau oversize bagaimana? Tergantung gitu loh. Perlu diperinci juga kenapa oversize. Jadi jangan overdosis. Jangan berlebih-lebihan. Allah gak suka dengan yang berlebih-lebihan. lalu bicara. Ngobrol kan mubah ya Pak Ustadz? Iya mubah, Bu. Tapi kalau kita keasikan ngobrol, coba deh jujur, nanti larinya kemana? Ngomongin orang, gibah, fitnah. Nah itu, kenapa Allah gak suka dengan yang berlebih-lebihan walaupun mubah? Dan kenapa menjauhi berlebih-lebihan dalam hal mubah itu adalah garda langkah awal agar gak jatuh kepada maksiat? Karena itu bicara, ngobrol. Banyak kita itu ngomongin orang tanpa ada niat sebelumnya ketika membuka pembicaraan. Cuma pengen ngobrol aja, ketemu gitu, kangen, terus bosan sendirian, atau lagi pening, lagi mumet, pas makan siang, kita lunch bareng yuk gitu. Cuma pengen makan siang bareng aja, ngobrol deh. Terus harusnya misalnya makan siang cukup 15 menit. Tenggelam dalam obrolan, padahal harusnya kita ada kerjaan lain atau ada kita urusan lain. Ada tugas lain, 15 menit aja atau 20 menit lah. Atau setengah jam. Karena pesan dulu misalnya. Harusnya di menit 31 kita udah berpindah ke aktivitasan. Lanjut. Coba deh kalau kita punya hal demikian, itu nanti pembicaranya kemana? Ini banyak yang terjadi misalnya di dunia ibu-ibu. Harusnya kita udah harus berangkat jemput anak lagi. Tenggelam dalam pembicaraan karena teman nggak sengaja ketemu teman lama atau emang janjian. Tapi udah janjinya kita udah range ketemu dia sejam aja. Dalam nggak ketemu teman lama sejam aja. Karena abis ini saya harus jemput anak saya. Lanjut terus. Karena si teman lama ini curhat. Dan kita juga aji mumpung juga senang dengerin curhatan orang, apalagi berkaitan dengan rumah tangga orang gitu loh. Seru lagi seru nih ngelihat anak harus jemput. Akhirnya lanjut terus. Ya awalnya objektif, larinya nanti gibah lah, jelek-jelekin pihak lain lah, segala macam. Dan kadang-kadang ada orang terpancing, akhirnya diceritakan juga aib suaminya. Awalnya jadi pendengar doang, terpancing kan, lu sih masih mending, laki lu masih begitu, laki gua panjang lah, itulah panjang ceritanya. Akhirnya bicarakan suami masing-masing. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua gara-gara apa? Gara-gara overdosis bicara. Dan semuanya, sosial media dibutuhkan. Manfaat gak? Manfaat. Asal seperlunya, seporsinya. Apa keperluan kita? Lalu berapa waktu yang kita butuhkan untuk keperluan tersebut? Setelah itu sudah fokus ke yang lain. Fokus baca Quran, didik anak, layanin suami, seterusnya. Tapi ternyata begitu lanjut terus, disitulah prahara terjadi. Akhirnya yang awalnya niatnya cuma 10 menit, jadi 2 jam 10 menit depan layar. Akhirnya aktivitasnya dikorbankan dan bermaksiat. Padahal ada tugas dari suami. Kita gak ngerjain itu tugas suami. Makanya innahu la yuhibbul musrifin. Itu jamaah. Al-A'raf 31 tadi. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas, berlebih-lebihan. Begitu kita berlebihan, Allah gak suka sama kita. Begitu Allah gak suka sama kita, maka urusannya panjang, panjang kali lebar. Itu kan hadirin. Dan gak ada selesainya. Makanya tadi diriwayatkan minal israf antakula kulama ishtahaita. Di antara berlebihan Anda makan apapun yang Anda inginkan. Hadirin, kalau kita ngikutin nafsu itu gak akan selesai. Gak ada limitnya kecuali kematian. Makanya kata Nabi SAW, atau Allah yang berfirman lah hadirin, Allah yang berfirman. Dia dalam ayat yang kita sudah hafal insyaAllah, surat yang biasa kita baca, At-Takatsur. Coba buka ayat pertama kedua At-Takatsur dalam juz 30. Al-Hakumut Takatsur. Ketemu gak? Al-Hakumut Takatsur. Apa artinya Al-Hakumut Takatsur? Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Yang namanya orang bermegah-megahan sesuai porsi atau melebihi porsi hadirin? Melebihi. Sesuai dosis atau overdosis? Overdosis. Bermegah-megah. Kata Allah Subhanahu wa taala, pola berlebih-lebihan, pola melampaui batas, overdosis itu melalaikan kita hadirin, melalaikan. Dan kalau melalaikan jatuh ke dalam hal yang haram atau halal? Haram, melalaikan. Nah, pola ini kalau tidak diroba, tidak dididik, tidak dikondisikan, akan terus sampai kapan? Buka ayat keduanya. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan hadirin? Sampai masuk kubur. Sampai wafat. Jadi kalau kita tidak memberhentikan, gak memutus mata rantai ini, gak mengkat, maka pola berlebih-lebihan ini akan sampai kita wafat. Gak akan selesai. Tidak akan selesai. Selesainya dengan pertolongan Allah, lalu ketegasan kita cukup sampai di sini. Kayaknya menu ini enak nih. Kita coba pesan lagi ya. Tenang, kan gue yang traktir semua. Tapi gue nggak mau sendiri. Kita join lah, share lah. Satu porsi kita share berdua lah. Lah emang ini buat berapa? Tapi ini porsi besar. Mas, ini porsi berapa? 4 orang. Ya biasa. Share berdua lah, berdua. Padahal udah cukup nih kita nih. Kita harus bilang mohon maaf, tidak gitu. Kalau kita apa namanya? Ahlan wa sahlan gitu loh. Selamat datang. Itu pola itu sampai mati, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai mati. Kita harus bilang mohon maaf cukup. Dan ketika cukup selesai, titik gitu loh. Jangan gimana kita share ya. Cukup, take away aja. Ya sama aja. Itu juga aja mumpung mentang-mentang di traktir kita bawa pulang. Oleh cukup, mana cukup. Enggak cukup. Udah cukup. Itu poin. Hadirin Allah muliakan. Jangan berlebih-lebihan dalam hal mubah apapun. Silakan menikmati hal yang mubah, silakan menikmati hal yang halal. Tapi kalau kita ingin diridhoi oleh Allah, lalu kehidupan kita bahagia, pernikahan kita sakinah mawaddah warahmah, lalu kita jadi ibu yang baik, maka jangan pernah berlebih-lebihan dalam masalah mubah, karena Allah tidak suka. Kalau enggak suka, Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Kita buka sesi tanya jawab hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnu Qayyim serta keluarga beliau, begitu juga Ustaz, keluarga beserta tim. Semoga Allah memanjakan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyaki, begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, jika suami melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang seharusnya terkait bagaimana menjadi suami atau ayah yang baik, lalu istri mendiamkan, apakah istri salah berbuat demikian dengan niat agar suami jadi introspeksi diri untuk keluarga jadi lebih baik? Sebab kadang suami enggak sadar dengan sikapnya, biasanya baru sadar kalau lihat wajah istrinya berubah masam. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Jawabannya pada dasarnya tidak diarahkan dan tidak direkomendasikan. Tidak boleh. Istri tidak boleh mendiamkan suami. Terus bagaimana? Apakah dibiarkan begitu saja? Tidak juga. Tapi disupport dengan cara terbaik. Bicara baik-baik gitu loh. Dengan merendah, minta apa, sampaikan dulu aku nih sebagai, jadi kita harus pintar bicara lah. Aku nih tahu bahwa aku sebagai istri masih banyak kekurangan dan aku selalu butuh bimbingan kamu gitu loh. Dan aku gak ada apa-apanya lah dibanding kamu. Hanya saja kemarin gak sengaja aku mendapatkan sikap kamu kemarin demikian gitu loh. Mungkin aku salah. Dan kalau aku salah mohon diluruskan. Hanya saja pertanyaan aku, sikap kemarin itu apakah sudah tepat atau tidak ya? Kamu lebih ngerti lah mas. Gitu. Mohon pencerahannya gitu. Jadi pakai pertanyaan. Kata para ulama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau kita ingin meluruskan pihak yang ada di atas kita, ini kaidah ya, komunikasi. Kalau kita ingin mengkoreksi, meluruskan pihak di atas kita, salah satu caranya gunakan pertanyaan. Apalagi kalau pihak itu pintar dan sudah tahu. Apalagi kalau pihak itu pintar sudah tahu dan berusaha ikhlas dan jujur. Jadi gak usah langsung dibuka gitu. Kalau dia pintar, udah ngerti, lalu dia jujur, dia baik hati, itu cukup pertanyaan dia kan. Oh ya aku salah kemarin, makasih banyak udah diingat. Bahkan langsung direct, makasih banyak ya udah diingetin. Enggak kok, aku cuma bertanya. Ya makasih. Jangan ribut lagi. Enggak, aku cuma bertanya. Ya aku tahu kamu mau ngingetin aku. Enggak, aku cuma bertanya. Jangan dipanjangin lagi, udah selesai masalah. Penting, jadi jangan didiamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada Ustaz, tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya insyaallah. Semoga yang bertanya mendapatkan keberkahan dan semoga jamaah semua mendapatkan keberkahan. Amin. Ustaz ingin izin bertanya, saya baru berteman dengan seseorang yang makin kesini saya rasa semakin dekat. Tapi Ustaz, karena saking dekatnya kami, saya memperhatikan sikapnya yang selalu berbicara yang berlebihan. Bahkan hal yang tidak perlu dibicarakan, dia selalu bicarakan. Saya makin terganggu dengan hal ini. Apalagi hal-hal privasi orang lain. Dia selalu ceritakan ke saya, sedangkan saya tidak pernah mau tahu hal itu. Bagaimana ya Ustaz, apakah saya harus menjauh orang yang seperti itu? Saya sudah pernah mengalihkan pembicaraan, tapi dia selalu saja ada topik baru. Bagaimana ya Ustaz, sedangkan saya tidak mau kelihatan terlalu jelas kalau saya ingin menjauhinya, karena kami selalu pergi kajian bareng. Mana sehatnya? Terima kasih jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, ingatlah selalu sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa salah satu yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, salah satu yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yauma la yauma la dhilla illa dhilluh sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh kama qala. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? 2 orang yang bertemu dan bersatu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Jadi seseorang yang bertemu bersama itu karena Allah. Dan ketika berpisah, pada saat berpisah pun karena Allah, bukan karena ribut pribadi, egois dan lain sebagainya, tapi karena Allah. Hadirin Allah muliakan, yang perlu kita renungkan adalah, kalau kita ingin berteman, dan kita akan jelaskan ini insya Allah di pertemuan yang berikutnya, pastikan karena Allah. Dan kalau karena Allah, isi kebersamaan kita pun hal-hal yang diridhai oleh Allah. Karena kalau yang isi pembicaraannya yang dibenci sama Allah, dan salah satunya ghibah, jelas-jelas dibenci sama Allah, ya gimana kita mau berkah di dunia dan akhirat. Lalu yang kedua, kalau ada kekurangan teman kita, sampaikan dengan cara bijak. Salah satu masalah yang seringkali kita alami itu, kita kalau gak cocok sama orang, seringkali langsung menghindar. Padahal, kalau itu teman dekat, atau mulai dekat atau cukup dekat, coba kasih masukan hadirin. Itu penting, jangan langsung menghindar, jangan. Tapi kasih masukan dulu. Kasih nasihat. Diingatkan. Tapi kalau dia gak terima gimana Ustaz? Justru salah satunya, selain itu perintah Allah, cari keberkahan, cari pahala, jelas ya. Itu juga sekaligus testing the water. Itu cek ombak. Apakah dia sahabat sejati atau tidak? Apakah dia bisa menjadi sahabat kita atau tidak? Apakah dia bisa menjadi teman yang lebih dalam, lebih dekat lagi atau tidak? Tesnya salah satunya begitu. Terima nasihat apa enggak? Terima masukan atau tidak? mau berubah menjadi lebih baik atau mempertahankan kebiasaan yang tidak baik. Dan insya Allah dia berubah. Dan banyak yang berubah. Karena ada banyak orang tuh gak ngerti, atau gak sadar, atau sadar tapi susah. Dia butuh support dan orang yang nasihatin dia. Kalau dia nasihatin terus, insya Allah dia berubah. Nah masalahnya seringkali kita gak kasih masukan, nasihatin langsung menjaga jarak atau menghindar. Ini PR banyak di antara kita. Makanya kita perlu minta pertolongan sama Allah, lalu ingatkan. Ingatkan baik-baik aja. Kalau ternyata dia gak terima, berarti memang dia gak bisa jadi teman yang lebih dekat lagi dengan kita. Gak bisa jadi sahabat. Karena gak menerima kebenaran gitu loh. Itu hal yang perlu kita camkan hadirin sekalian. Allahu ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan. Itu yang perlu kita renungkan. Coba dan doakan. Doakan teman kita tersebut. Kita kadang-kadang lupa mendoakan orang. Maka tolong doakan. Semoga Allah memberikan taufik. Dan kita lihat apa yang Allah takdirkan kepada kita. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya wanita usia 24 tahun. Kedulur saya baru saja gagal proses pranikah. Laki-lakinya memberhentikan proses tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Padahal proses pranikah ta'aruf ya. Padahal si calonnya ini sudah komunikasi dengan orang tua akan datang ke rumah, sehingga saya merasa tidak enak dengan orang tua saya. Saya pun merasa sakit hati. Saya meminta nasihat dari Ustaz untuk kedepannya. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Yang pertama, sudah istikharah atau belum? Kalau sudah istikharah, ya itu jawaban istikharah. Kan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saat kita berdoa istikharah kan kita minta apa? Kan Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal 'adzim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri 'ajli amri wa ajli faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Ya Allah, jika engkau mengetahui dan engkau maha tahu bahwa hal ini kurang tidak baik untukku, baik untuk agamaku, duniaku, masa depanku di dunia dan akhirat, fasrif wa anni, palingkan dia dari aku, wasrifni anhu, dan palingkan aku dari dia. Lalu berikan yang lebih baik dan buat aku meridhoi. Jadi kita yang minta, palingkan dia dari aku. Nah itu. Nah ketika dia berpaling, ya kok sakit hati. Nah itu kan agak unik ya. Kan kita yang minta. Kalau ini, ya Allah, kalau engkau tahu ini gak baik, palingkan dia dari aku. Itu permintaan kita secara langsung. Allah palingkan, karena ini ternyata bukan yang terbaik. Bukan orang baik ya. Karena belum tentu orang yang dipalingkan belum tentu orang jahat. Bisa jadi orang baik, tapi gak cocok aja nanti sama kita. Allah palingkan, ya sudah bersyukurlah Allah palingkan. Kedepannya gimana? Kedepannya mulai lagi dengan istighfar, dengan taubat, perbaiki diri, terus mengupgrade kualitas diri, lalu hati-hati dalam berproses. Hati-hati dalam berproses. Lalu ilmunya dikuatkan, jangan sendirian, ajak sosok yang lebih berpengalaman, bijak, konsultasi dengan sosok itu dan minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bisa. Itu intinya, itu adalah cara Allah menjaga kita. Cara Allah menjaga kita. Allah taala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnul Qayyim, keluarganya. Semoga Allah menjaga, melindungi Ustadz, keluarga, serta tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustadz izin bertanya, apakah dengan berpuasa bisa mendidik jiwa yang suka makan ini? Karena saya sangat lemah jika ditawarkan makanan sama teman. Dan juga di lingkungan ini semuanya sangat suka makan. Apalagi jika bahas perkulineran. Apakah amal ini sudah benar Ustaz? Ya bisa. Salah satu fungsi berpuasa menahan nafsu kan. Tapi puasanya karena Allah. Lalu untuk mendidik jiwa. InsyaAllah bisa. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khair. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.